وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. الضباع قوله: فواجب إن جاء همز بعد المد، فواجب أي شرعا، واجب menurut jawan syariat. Kenapa? Li wuruduhi nassan an Sa'udin radhiyallahu ta'ala anhu yang menunjukkan wajibnya untuk memanjangkan pada bacaan mad ini yang dibawakan oleh sebagian para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Jazari rahimahullah taala, hadis Abdullah bin Mas'ud yang sudah disebutkan ketika ada seorang yang membaca atau diminta untuk membaca ayat oleh Abdullah bin Mas'ud, innamal fuqara innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, maka orang tersebut tidak memadkan lil fuqara seraya disanggah oleh Abdullah bin Mas'ud, laisa hakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepadaku, seraya beliau membacanya dengan memanjangkan lil fuqara dengan mad. Itu menurut sebagian para ulama yang membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud, sehingga wajib untuk memanjangkannya. Ini liwurud لوروده نصا حتى إن الإمام الجزري سبي بأن الإمام الجزري رحمه الله قال: تتبعت كسل فلم أجده أذت أكون من الطيل بنية بسيل له كراءة لم أجده كراءة سنة dalam كراءة ولا dalam كراءة ganjil yang syarat. Artinya tidak ada kisor mutasir ini, semuanya dibaca dengan panjang. Qala in ja'a hamzun ba'da harfi mad, apabila datang hamzah setelah huruf mad, wa jama'aha wa jumi'a fi kalimatin, yang keduanya digabungkan dalam satu kata, bi fathil kaf, kalau dalam syair dengan difathahkannya kaf, fi kalma dengan difathah kafnya, wa kasriha, boleh juga dengan dikasrahkan kafnya, kalimah, kalimah atau kalimah, masukunil lam dengan disukunkan lamnya, fihima, baik itu pada kaf yang di fathah kalimah atau dengan kaf yang di kasrah kalimah, keduanya lamnya disukun. Yani in jumi'a harful maddi wal hamzu fi kalimatin, apabila tergabung huruf mad dan satu kata pijang, wajib muttasil. Seperti beliau ulang kembali contoh-contohnya yang wajib untuk dibaca mad muttasil. Mutawasilah mau belajar apa mau nantuk? Enggak bawa Quran. Enggak siap. Terus sering diingatkan dalam pelajaran tajwid, ya, jangan lupa untuk membaca atau membawa mushaf. Mana mushafnya? Yang pertama di surat An-Nisa ayat yang ke-43, itu ketika bergabungnya hamzah dengan huruf mad di satu kata. Ketika An-Nisa ayat yang ke-43. Di tengah ayat di situ pada kalimat ja, kemudian diikuti oleh kalimat yang lain seperti ghairu, kemudian nisa, ma, semua disebut mad wajib muttasil karena hamzah dengan alif masih dalam satu kata. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaid aw lamastum ja, kemudian ghaib dan nisa. Baca 4 atau 5 khotbah. Dibaca dengan tawassul yaitu 4 atau 5 khotbah. Aula mastumun nisaa fa lam tajidu ma fa tayammamu sa'idan thayyiba. Ja'a ghaib nisa dengan ma. Yang kedua pada kata sya'a di Al-Baqarah yang ke-20. Di awal-awal Al-Baqarah. Juga di situ ada kata lain seperti adha. Adha sama dengan wajib muttasil karena hamzah dengan alif masih dalam satu kata. Yakadul barqu yakhthafu absarahum kullama adha lahum mashaw fi. Yeah. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا لو شاء لذهب بأبصارهم ولو شاء الله إن الله على كل شيء قدير dengan sya baca 4 atau 5 harakat. Kemudian waji surat Az-Zumar ayat yang ke-69. Di situ bersatunya hamzah dengan ya dalam satu dia mau dia ada itu pada kalimat sudah sama saya mau dapat sudah dia punya dia sudah ada dengan ada tadi buat ada ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب جاءت dengan si'a wajib muttasil. Kemudian Yusuf 51 setelahnya di surat yang setelahnya قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء saja ketika dipanjangkan sudah kita sebutkan disebut dengan mad wajib arid bisukun wajib tasil arid bisukun sehingga dibaca 6 rakaat dzikir di wakafkan wajib ngadi disukun. Dan kemudian Al-Baqarah ayat yang ke-228. Sama karena diwakafkan, ya kalau seandainya diwakafkan dibaca dengan wajib alif lisukun 6 harakat. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Isu ala dhalik, tinggal untuk kiaskan yang lainnya ketika menemukan alif dengan hamzah, atau hamzah dengan alif, atau hamzah dengan ya, atau hamzah dengan waw dalam satu kata, maka dibaca dengan wajib muttasil yang sudah kita lalui, yaitu dalam qira'ah Asim dimikdar alifain wa nis, ukuran 2 alif setengah atau 5 harokat. Ya, 1 alif ingat 2 harokat. Qala dhabba wa dha ay wa hadha al-maddu bimuttasil madini, yaitu mad muttasil bisukun lam والباء زائدة مد متصل asalnya cuma ada ba, ba di sini ba zaidah, ba tambahan, lamnya disukun. Wa yu'ad dengan disukun pula bil musannati tahtiyah dengan titik dua di bawah ya wa fathil 'aini al-muhmalah dan dengan difathahkan 'ainnya yang tanpa sukun yu'a ay yudhkaru wa yusamma dihitung asalnya, tapi maknanya adalah yudhkaru wa yusamma disebut dan dinamai dengan mad muttasil. Kenapa dinamakan sebagai mad muttasil? لاتصال الحمزة بحرف المد في الكلمة. Karena bersambungnya hamzah dengan huruf mad pada satu kata. وله محل اتفاق ومحل اختلاف. Dan pada mad wajib ini ada kondisi yang disepakati dan ada kondisi yang diperselisihkan. ومحل الاتفاق, adapun kondisi yang disepakatinya, huwa annal qurra'a ittafaqu ala i'tibari athari al-hamzati. Sisi kesepakatannya bahwasanya al-qurra', para ahli qira'ah, ittafaqu, mereka bersepakat ala i'tibari athari al-hamzati, atas teranggapnya pengaruh hamzah. Apa itu pengaruh hamzah? Wa huwa ziyadatul musammatu bil mad al-far'i, yaitu adanya tambahan yang lebih dari aslinya yang disebut dengan mad far'i, itu athar hamzah, dampak atau pengaruh hamzah yang memiliki pengaruh yaitu dengan bertambahnya harakat. Sepakat para qurra bahwasanya kalau diikuti hamzah maka dampaknya bertambah dari mad asli sehingga disebut mad far'i. Wa mahallu ikhtilafin, adapun sisi perselisihannya, wa huwa tafawutuhum fi miqdari tilka ziyadah, yaitu berbeda-bedanya mereka dalam ukuran tambahan tersebut. Ya, berbeda-beda dalam ukuran tambahan tersebut, tambahan dari aslinya. Perbedaannya ala hasabi madzahibihim fihi, sesuai dengan mazhab-mazhab mereka dalam menyikapi mad wajib ini. Fa'atwaluhum maddan warshun wa hamzatu wa kuddira bithalathi alifatin. Dan yang paling panjangnya memadkan mad ini, yaitu mad wajib muttasil, qira'ah warsh, demikian pula qira'ah hamzah, mereka menentukannya dengan tiga alif. Ya, tiga alif yaitu enam harakat. Ini paling panjang dalam baca mad wajib qira'ah warsh dan juga hamzah. Thumma, kemudian diikuti oleh asim, qira'ah asim, bi'alifain wa alifain wa nisf. Qira'ah asim ada dua pilihan, bisa dibaca dengan dua alif yaitu empat harokat, atau dibaca dengan dua alif setengah, lima harokat. Milih dalam qira'ah asim, boleh dibaca empat harokat atau lima harokat. Itu ketika nanti matinya boleh empat atau boleh lima harokat. Wasyami wa Ali bi alifain. Adapun Asyami dengan Ali membaca dengan dua alif saja, empat harokat. Wa qulun wa Ibn Kathir wa Abu Amr bi alifain wa bi alifin wa nus. Adapun qira'ah qulun, demikian pula Ibn Kathir dan Abu Amr dengan dua alif dan dengan satu alif setengah. Jadi bisa empat atau bisa tiga harokat. Wa qadru kulli alifin min hadhihi al-alifati harakatan arabiyatan. Dan ukuran setiap alif dari alif-alif ini yang digunakan oleh masing-masing madhab, yaitu seukuran dua harokat arabiyatan menurut tujuan Arab. Ingat, satu alifnya adalah dua harokat. Sehingga tinggal dikali tadi, kalau dua alif berarti empat harokat. Dua alif setengah lima, satu alif setengah tiga. Ya, tiga alif berarti enam harokat. Wa wajhul maddi, dan sisi maddinya, anna harf al-maddi dhaifun khafiyun, bahwasanya huruf mad lemah dan samar. Wal hamzu qawiyun su'bun, sedangkan hamzah kuat dan juga sulit. Fazida fil maddi taqwiyatan lidhaifi 'inda muzawajatil qawi, sehingga ditambahkan pada madnya untuk penguatan terhadap yang lemah ketika melampaui yang kuat. Itu alasannya. Kenapa dimadikan, dipanjangkan? Karena alasannya huruf mad itu lemah, samar, sedangkan hamzah kuat dan sulit. Oleh karenanya ditambahkan madnya dengan adanya hamzah sebagai penguat bagi yang lemah. Dan karena tadi dibantu oleh yang kuat hamzah. Wakila, ada pula yang mengatakan sisi madnya kenapa ditambahkan madnya, ya, dipanjangkan dari aslinya. Liyatamakkana minan nutqi bil hamzati ala haqqiha min syiddatiha wa jahriha, supaya lebih leluasa, lebih memungkinkan dalam mengucapkan hamzah ketika dipanjangkan. Ya, beda dengan dipendekkan. Waja'a rabbuka وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Tapi ketika dipanjangkan, وَجَاءَ رَبُّكَ, A-nya lebih leluasa dari sisi menunaikan haknya, yaitu dengan syiddah ataupun jahar, tertahan nafas dan juga suaranya. Jadi haknya dari sifat syiddah dan jaharnya tertunaikan ketika dipanjangkan mad pada hamzah tersebut. Maksudnya ketika ada mad yang ditambah dengan hamzah tersebut dipanjangkan untuk lebih leluasa dalam menunaikan hak yang ada pada huruf hamzah. Waqila, ada juga yang mengatakan kenapa dimadkan lebih dari aslinya, li yusta'ana bihi 'ala an-nutqi bil hamzati, yaitu untuk diperbantukan dalam pengucapan hamzah. Sama intinya, hampir mirip dengan yang kedua. Jadi dengan diimankannya lebih dari aslinya ketika ada hamzah, agar mudah tadi mengucapkan hamzah. Waliyakuna sunan diharfil maddi an ayyaskuta indal isra'i li khafa'ihi wa su'ubatil hamzi. Ini juga sebagai bentuk penjagaan terhadap huruf mad dari pengguguran ketika dicepatkan karena samar dan juga sulitnya hamzah. Jadi kan dipanjangkannya adalah bentuk menjaga huruf mad supaya tidak digugurkan, agar tidak digugurkan ketika dibaca cepat. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa wajaa yawma idzin bi jahannam. Hilang huruf madin ketika dibaca cepat, tetapi ketika dimadkan dia akan terjaga huruf-huruf mad tersebut. Itu kemungkinan-kemungkinan yang lain kenapa sisi madnya. Di sini ada tiga pendapat. Wa amma وجه التفاوت في مراتب المد فلأجل مراعاة سنن القراءة. Adapun sisi perbedaannya dalam tingkatan mad, yaitu dalam panjangnya berbeda-beda dalam memanjangkannya, hal itu فلأجل مراعاة سنن القراءة, dikarenakan masing-masingnya memperhatikan sunnah-sunnah dalam membaca. Masing-masingnya memiliki riwayat, tariqah dalam sampainya bacaan mereka kepada riwayat yang sampai pada mereka. Sehingga itu memperhatikan sunnah-sunnahnya yang mereka sesuaikan dengan riwayat yang sampai pada masing-masing mereka. والله تعالى أعلم بالصواب. قال رحمه الله تعالى القسم الثاني المد الجائز. Macam yang kedua dari mad fara'i yaitu المد الجائز. مد جائز. قال سليمان الجمزوري رحمه الله وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. وجائزٌ, adapun mad jaiz, maddun wa qasrun infusil, bisa dipanjangkan dan bisa dipendekkan. Infusil yaitu ketika terpisah hamzah dari huruf mad. Kullun bikilmatin, masing-masingnya berada dalam satu kata. Ya, huruf mad berada di akhir kata sebelumnya, kemudian hamzah berada di awal kata setelahnya. wa hadzal munfasil, maka yang seperti ini dikatakan mad jaiz munfasil. Qala syarih wa jaizun maddun wa qasrun infusil. Athani, yang kedua, ay yakuna harful maddi akhir al-kalimati walhamzu awwala kalimatin ukhra. Nyatalah huruf mad berada di akhir suatu kata, walhamzu dan hamzah awwala kalimatin ukhra, berada di awal kalimat berikutnya. Itu sunannya, diingat-ingat huruf mad adanya di akhir kalimat sebelumnya, dan hamzah di awal kalimat atau di awal kata setelahnya. Wa hadza yajuzu madduhu wa qasruhu, yang seperti ini boleh dimadkan, yaitu lebih dari dua, wa qasruhu, dan boleh untuk dipendekkan di dua harakat. Wa yusamma maddan munfasilan, dinamakan sebagai mad munfasil. Kenapa dinamakan mad munfasil? Linfisali kullin minal maddi wal hamzi fi kalimatin, karena terpisahnya masing-masingnya antara huruf mad dengan huruf hamzah pada masing-masing kata. Terpisahkan antara huruf mad dengan huruf hamzah fi kalimatin, dalam satu kata masing-masing. Nahu, contohnya ini, bima unzila, ya, bima satu kata, kemudian unzila kata lain, berbeda, ya, sehingga alif berada di akhir kata sebelumnya, kemudian hamzah berada di awal kata setelahnya. Demikian pula fi ummiha, ya berada di akhir kata sebelumnya, hamzah berada di awal kata setelahnya. Qu anfusakum, waw berada di akhir kata sebelumnya, hamzah di awal kata setelahnya. Hamzah di awal kata setelahnya. Itu bedanya, dan perbedaan pula yang sudah kita sebutkan dari sisi rasm, ya. Dari sisi penulisan, bahwasanya kalau mad munfasil ini hamzahnya ditulis dengan dibantu oleh alif. Ya, itu ciri yang mudah bagi yang tidak tahu tentang satu kata atau tidak, dilihat bentuk hamzahnya. Ya, kalau mad wajib, mad muttasil, hamzahnya ditulis tersendiri. Tetapi kalau mad munfasil, hamzahnya ditulis di atas alif atau dibantu oleh alif, seperti yang kita saksikan pada kata-kata tersebut. Muzin, ya, bima muzin, di atas alif hamzahnya. Fi ummiha, di atas alif hamzahnya. Hu anfusakum, di atas alif juga hamzahnya. Sebelum kita baca, ya, kita baca terlebih dahulu persisian para ulama dalam kadar mad tersebut, yaitu mad munfasil. Fihi khilafun, pada kadar panjangnya mad munfasil ini terjadi perselisihan pula di antara para ulama. Fawarshun wa Ibnu Amir wa Asim wa Hamzah wal Kisai yuthbitunahu bila khilaf. Qira'ah Warsh, qira'ah Ibnu Amir, qira'ah Asim, qira'ah Hamzah, qira'ah Kasai, semua mereka yuthbituna bila khilaf, menetapkan adanya mad yang lebih, ya, tanpa adanya perselisihan di antara mereka. Ya. Kendati pun hamzahnya di lain kata, bukan dalam satu kata, maka tetap dibaca panjang. Wa ibnu kathirin wassusi yanfiyani bila khilaf. Adapun Ibnu Katsir, qiraah Ibnu Katsir dan qiraah As-Susi, keduanya menafikan, meniadakan ya adanya tambahan mad ketika hamzah tersebut berada di lain kata, ya, tanpa ada perselisihan. Artinya sepakat, ya, Ibnu Katsir dan Susi dia menafikan adanya tambahan mad dalam mad munfasil ini. Wa qaluna wadduri yusbitanihi wa yanfiyanihi. Adapun Qarun dan Ad-Duri, keduanya ada sisi menetapkannya dan ada sisi menafikannya. Ada yang ditetapkan dan ada yang ditolak. Wa tafawutu al-madaini fi ziyadati katafawutihim fiha fima marra fil madd al-muttasil. Dan perbedaannya di kedua mad ini, fi ziyadah, tentang kadar tambahannya, katafawutihim, seperti persisian mereka, fiha, ya, pada mad ini, fima marra fil madd al-muttasil, pada apa yang telah lewat dalam mad muttasil. Artinya, ya, sengitnya persisian mereka dalam kadar panjang di mad muttasil ini seperti sengitnya persisian mereka pada mad muttasil. Ada yang berpendapat 6 harokat, ya, atau lihat, ya, disamakan ke tadi persisian di mad muttasil, dilihat bagaimana kiroah masing-masingnya. Maka dengan demikian kiroah kita yang masyhur dari Hamasan Asim, ya, berarti sama dengan mad muttasil, yaitu 4 atau 5 harokat. Yang lainnya tadi ada yang 6, ada yang 3, daripada yang 4. Tapi Asim sama mad munfasil dengan muttasil 4 atau 5 harakat. Kita baca yang pertama di surat An-Nisa ayat yang ke-60. Diingat dari kiroh hafaz yang hal itu menyebar ke negeri kita Indonesia, dibaca sama dengan muttasil 4 atau 5 harokat. Kalau antum mendengar mad munfasil ini dibaca 2 harokat, itu tadi ingat kiroah lain, ima kiroah Ibnu Katsir atau kiroah Susi atau kiroah Qarun atau kiroah Duri yang tidak membaca 4 atau 5 harokat. An-Nisa ayat ke 60. Di situ banyak, ya, yang dibaca dengan majaiz munfasil bima muzila wa ma muzila wa ayyatahakamu dan juga wa qad umiru, termasuk dari majaiz munfasil, ya, karena hamzahnya berada di kata berikutnya bukan dalam satu kata. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ sehingga anak-anak jadi untuk melatih bisa sambil dihitung ya, ketika yang panjang-panjang, cuma hitungannya yang betul ya, jangan asal ya, dalam kata-kata tadi ya. Bima ya, kalau 4 kalau 5 berarti 5 ya. Bima bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila al-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Kalau belum terbiasa ya, sambil dihitung agar terbiasa dalam menunaikannya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Dan ingat yang sering kita tekankan, pelajari dulu satu qiraat ya, pelajari dengan mapan, dengan betul ya, hafzan asim ya, dalam menunaikannya 4 atau 5 harakat. Nanti mungkin setelah mungkin semua bisa belajar qiraat lain yang mudah, qiraat al-kathir atau asusi yang membaca 2 harakat, atau di sana ada yang membedakan di antara mad ini. Kemudian berikutnya di Al-Qasas ayat yang ke-59. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا dalam mushaf, lajnah itu meletakkan tanda mad ya, tanda mad ya, maka hati-hati perhatikan tanda itu yang diletakkan oleh lajnah sebagai bentuk kemudahan bagi kita untuk mengenalinya. Dan setelahnya pada kalimat qura sama dengan dibaca mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakat. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. تحريم ayat yang ke-6 diikuti oleh hamzah dalam beda kata. Ya ayyuhal الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة. Ya juga sama, majaiz munfasil ya, sehingga dibaca 4 atau 5 harakat. ya, jangan ya ayyuhalladzina amanu, itu kiraah lain nanti. Kalau cuma baca dua harakat ya kiraah lain, jangan dicampur adukan antara kiraah-kiraah yang ada. Kemudian setelahnya di kalimat ma, alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Ta'ala, sallallahu alaihi wasallam.